Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu as-sarf atau at-tasrif. Qala ilmu at-tasrifi, ilmu at-tasrif. At-tasrifu lughatan, at-tasrif secara bahasa. At-tawyiru artinya at-tawyir, perubahan. Wastilahan sedangkan secara istilah, arti tasrif adalah tahwilul aslil wahidi, pengubahan asal yang satu atau satu yang pokok. Pengubahan satu kata yang pokok, yang asal, ila kepada amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh amsilah, contoh-contoh mukhtalifah yang bermacam-macam. Lima'anin maqsudatin, untuk mendapatkan makna-makna. Ma'anin jamak dari makna. Maqsudatin yang dituju, yang diinginkan, yang menjadi tujuan. La tahsulu illa biha, yang mana makna-makna tersebut yang kita inginkan tidak akan tercapai kecuali dengannya. Dengan mengubah satu yang asal tadi kepada contoh-contoh yang bermacam-macam. Kecuali dengan adanya contoh-contoh yang bermacam-macam tersebut, kita bisa mendapatkan makna-makna yang diinginkan. Mithlu contohnya kataba. Jadi diantaranya yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Kataba artinya telah menulis. Seorang laki-laki. Yaktubu sedang atau akan menulis. Siapa? Sama, seorang laki-laki. Uktub, tulislah. Kepada siapa? Kamu, seorang laki-laki. Katibun artinya seorang penulis. Maktubun, yang ditulis. Sesuatu yang mendapatkan tulisan, yang ditulisi, yang ditulis. Maktabun, tempat menulis atau meja. Nanti akan disebutkan perinciannya dalam bab-bab setelah ini. Ini sekedar gambaran globalnya seperti itu. Yang namanya tasrif, mengubah satu kata, yakni fi'il madhi, kata kerja lampau, seperti kataba. Ya, kalau kita berikan contoh secara lengkapnya, kataba yaktubu, katban wa kitaban, katibun, maktubun, uktub, la taktub. Kemudian apa? Maktabun, maktabun, miktabun, kutiba, yuktabu. Itu lengkapnya seperti itu. Nanti pada bab-bab yang akan datang insyaAllah. Contoh yang kedua, nasara, telah menolong. Siapa? Seorang laki-laki. Yang suru, sama setelahnya. Yang suru, sedang menolong. Seorang laki-laki. Sedang atau akan menolong. Maksudnya, seorang laki-laki sedang atau akan menolong. Begitu. Jadi pelakunya seorang laki-laki. Unsur, tolonglah kamu. Yang diperintah kepada seorang laki-laki. Unsur, wahai kamu seorang laki-laki, tolonglah. Siapa ya? Terserah, tolong yang di sana atau tolong temanmu dan seterusnya. Nasirun, seorang penolong, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Seseorang yang ditolong. Mansorun, tempat atau waktu menolong. Maktabun juga sama. bisa tempat atau waktu menulis. Qala ad-dhamiru. Sekarang kita akan bahas ad-dhamir, kata ganti. Ad-dhamir bahasa kitanya kata ganti. Ad-dhamiru huwa, dhamir adalah manaba an zahirin, sesuatu atau kata naba yang menggantikan. An zahir, kata zahir. Maksudnya lawan dari dhamir. Kalau dhamir itu kata ganti, zahir ya ini nama orang, nama tempat, yang bukan kata ganti. Zahir secara bahasa artinya apa? Yang nampak. Wa yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Dan kata ganti ini menunjukkan kepada mutakallim, orang yang berbicara, aw atau mukhatabin, yang diajak bicara, mukhatab, aw ghaibin atau orang yang dibicarakan. Ghaib artinya ghaib itu yang tidak ada. Mutakallim, orang yang berbicara, bahasa lainnya apa? Orang pertama. Mukhatabun, yang diajak bicara, bahasa lainnya orang kedua. Ghaib, orang yang dibicarakan yang tidak ada, bahasa lainnya orang ketiga. Sama dalam bahasa Indonesia. Mislu contohnya ana, termasuk apa? Mutakallim, yang berbicara, orang pertama. Anta, kamu. Mukhatab, yang diajak bicara, atau orang kedua. Huwa, dia laki-laki. Ghaib, yang dibicarakan, atau orang ketiga. Ad-dhamiru, kata ganti ada dua. Munfasilun, yang pertama munfasilun, yang terpisah. Yang dua, muttasilun, yang bersambung. Contoh yang munfasilun, huwa, hiya, anta, hum, hunna, antum, ana, nahnu. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, engkau laki-laki. Atau kamu laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Antum, kalian laki-laki. Ana, saya, nahnu, kami. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jenis yang kedua adalah muttasilun, yang bersambung. Contohnya daftaruhu. Mana? Yang ini. Ha di sini yang terakhir. Itu dhamir muttasil. Daftaruka. Daftaruhu artinya buku tulisnya. Daftar itu buku tulis. Daftaruka, buku tulismu. Daftari, buku tulisku. Baitu, rumahnya. Baituka, rumahmu. Baiti, rumah saya atau rumahku. Kitabuhu, kitabnya atau bukunya. Kitabuka, kitabmu. Kitabi, kitabku atau kitab saya. Bisa dipahami sampai di sini? Masih ringan insyaallah ya. Nanti kalau enggak paham bisa tanyakan. Sekarang ad-dhamairul munfasilatu. Kata ganti, kata ganti yang munfasilah. Artinya yang terpisah. Ada dhamiru raf'in. Kata ganti rafa'. Kata ganti yang kedudukannya itu secara umum sebagai pelaku atau mubtada. Contohnya apa? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, ini namanya apa? Dhamiru raf'in munfasilun. kata ganti rofa, kita terjemahkan secara singkatnya, rofa itu pelaku, biar mudah, yang melakukan pekerjaan atau subjek. Nanti ada pembahasan khusus ya di ilmu nahwu. Ini ada berapa ini? 14. Huwa, huma, hum. Dihafalkan nanti ya. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu apa namanya? Dhamir rafa. Munfasil, yang terpisah. Maksudnya secara tulisan dia terpisah begitu. Yang bagian pertama, baris pertama dan kedua itu untuk ghaib, orang yang dibicarakan, orang ketiga. Baris ketiga dan keempat untuk mukhatabun, yang diajak bicara atau orang kedua. Baris terakhir, baris kelima berarti ya, untuk mutakallim, yang berbicara atau orang pertama. Jadi nulisnya seperti ini. Huwa, huma, hum. Di bawah lagi. Hiya, huma, hunna. Bawahnya lagi. Anta, antuma, antum. Bawahnya lagi. Anti, antuma, antunna. Bawah lagi. Di bawahnya lagi. Ana, nahnu. Dua baris pertama untuk ghaib, yang dibicarakan. Dua baris berikutnya, mukhatabun, yang diajak bicara. Terakhir, mutakallim, yang berbicara. Kemudian yang ghaib ada dua. Lil muzakkar, berarti yang bagian pertama. Huwa, huma, hum, untuk laki-laki. Baris keduanya, lil muannas, untuk perempuan. Hiya, huma, hunna. Demikian pula mukhatab, yang tadi dua baris. Baris pertamanya untuk lil muzakkar, anta, antuma, antum. Baris berikutnya yang di bawahnya, lil muannas, untuk perempuan, anti, antuma, antunna. Sedangkan baris terakhir, ana, nahnu, untuk muzakkar dan muannas. Hafal artinya? Amin. Huwa, huma, hum. Hafal ya? Ada yang belum hafal? Insyaallah hafal semua ya. Jadi bisa. Bisa, Alman? Hafal ya? Jadi harus tergambar. Hiya, dia mukhat apa ghaibah atau ghaib lil muannas, orang yang dibicarakan untuk muannas. Berapa orang? Satu. Jadi kalau kita membayangkan dhamir rafa munfasil ini, bayangkan 3 3 3 3 kan, 2 baris pertama untuk ghaib, 2 baris berikutnya mukhatab, terakhir mutakallim. Kemudian yang bagian pertamanya untuk muzakkar, dengan pula yang mukhatab, baris pertama muzakkar, baris yang berikutnya untuk muannas. Kemudian jumlahnya, yang pertama 1, huwa 1, huma 2, hum lebih dari 2. Jadi seperti itu, 1, 2 banyak. 1, 2 banyak. Kalau nak, dengan pula ana 1. Kalau nahnu 2 ke atas, 2, 3 dan seterusnya. Jadi langsung tergambar. Hum, padahal apa artinya hum? Berarti berapa orang nih? Banyak ya, lebih dari? Lebih dari 2, 3 ke atas atau lebih dari 2 ya. Antunna, pahamin? Antunna artinya apa? Antunna, ayo coba sekarang katanya udah apa nih, dites. Antunna. Ha, berarti harus di apa dari awal nih, Abu Ilham coba. Jangan lihat. Sebutkan dhamir rafa munfasil. Ini 14 semuanya. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hum. Terus? Terus? Nah. Sekarang kalau kita bingung ini artinya apa? Ya dieja enggak apa-apa. huwa huma hum. Ini laki-laki tapi gaib. Terus hiya huma hunna. Perempuan gaib. Anta antuma antum. Mukhatab. Muzakkar laki-laki. Berikutnya anti antuma antuna. Wah ini. Nah, gitu kan? Kalau kita pasti bingung. Dieja dari atas. Ya kalau sudah apa langsung antuna. Apa artinya antuna? Hah? Kalian siapa? Perempuan. Gitu kalau sudah apa langsung antuna kalian. Perempuan. Artinya lebih dari 2, 3 ke atas. Nah, ini silakan dilatih sendiri ya. Seperti itu caranya. Dhamiru nasbin. Sekarang dhamir nasab. Iyahu. Apa arti nasab? Ya, kita artikan secara globalnya atau singkatnya. Nasab itu yang dikenai pekerjaan. Objek menderita. Untuk memudahkan saja pemahaman pertama, kita artikan nasbin atau nasab. Artinya sesuatu yang dikenai pekerjaan. Atau maf'ul bih. Atau objek menderita. Iyahu. Iyahuma. Iyahum. Iyaha. Iyahuma. Iyahunna. Iyaka. Iyakuma. Iyakum. Iyaki. Iyakuma. Iyakunna. Iyaya. Iyana. Artinya sama. Dan bentuknya pun susunannya sama dengan dhamir rafa. Cuma artinya berbeda. Kalau iyahu kepadanya siapa? Seorang laki-laki gitu. Jadi sama. Hu sama dengan huwa. Sama. Huma dengan huma. Hum dengan hum sama. Ha dengan hiya. Silakan dicocokkan. Artinya sama, cuma bedanya awalnya iya artinya kepada. Setelahnya sama. Cuma ada sedikit perbedaan. Antum diganti kum. Ada yang sama, ada yang berbeda kan? Huwa jadi hu. Lihat, kita bandingkan. Ada yang berbedanya. Dan ini harus dihafalkan juga. Antuna jadi kunna. Ana jadi iya. Iya ya. Nahnu jadi na panjang. Iya na. Coba yang apa? Coba Abu Ilham. Dhamiru nasbin munfasil. Iya, iyahu. Ini sama di pelajaran tasrif yang di Majalengka. Awal-awal ini, ya. Coba. Nah. Artinya apa? Sama. Cuma ditambah dengan kepada. Kalau yang tadi huma atau huwa huma enggak ada kepadanya. Huwa dia laki-laki. Dia seorang laki-laki. Tapi kalau iyahu artinya kepada dia seorang laki-laki. Tinggal ditambah arti kepada. Karena ada tambahan iya. Iyaka. Kepadamu. Dalam artian iyaka na'budu. Kepadamu. Na'budu kami beribadah. Nah kalau didahulukan kalimat seperti ini iyaka, itu menunjukkan pembatasan. Iyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini salah satu faedah kalimat yang biasanya diakhirkan, ketika dikedepankan menjadi yufidul hasr, memberikan faedah pembatasannya. Mungkin sampai sini dulu ya. Yang setelahnya sama. Lil muzakkar, mu'annas, ghaib, mukhatabun, mutakallimun. Sama ya. Cukup kan? Sudah mau maghrib. Maghrib berapa? Ada yang ditanyakan? Padon nih. Kepada mereka perempuan. Padon apa bahasa Arabnya? Kepada mereka perempuan. Masya Allah. Kepada kamu berdua laki-laki. Kepada kamu berdua laki-laki atau kalian berdua laki-laki. Nah kalau iyahuma kepada mereka dua orang laki-laki maupun perempuan sama. Jadi ada yang sama di sini. Baik yang muzakkar dengan muannats ada yang samanya. Seperti huma, ya, sama. Atau antuma, ada yang sama. Begitu. Bilham. Kepada kami. Iyana. Panjang ya. Kepada kalian perempuan. Pernah. Kepada kalian perempuan. Kalau kalian berarti jamak ya. Tiga ke atas. Kepada kalian perempuan. Iya kunna. Ya. Amin. Kepada mereka laki-laki. Mereka. Kepada mereka laki-laki. Iya kak kepada kamu. Iya kak kepada kamu. Ayo. Kepada mereka laki-laki. Kalau kita hafal mereka laki-laki bahasa Arabnya tinggal ditambah iya di depannya. Iya. Nah iya. Hah? Mereka laki-laki apa? Mereka laki-laki bahasa Arabnya apa? Mereka laki-laki lihat di sini. Di atas. Di domir. Domir rafa. Mereka laki-laki. Apa? Hum. Nah gitu ya. Jadi iya. Hum. Alhamdulillah. Kepada kalian laki-laki. Iya, hum. Kalian laki-laki. Kepada kalian laki-laki. Iya, hum. Hah? Kalian laki-laki. Kepada kalian laki-laki. Iya, hum. Itu mereka berdua ya. Iya, kum. Nah. Jazakumullahu khairan wa iyakum. Ada ini di bahasa Arabnya. Kita ngerti gak wa iyakum tuh ini. Dibelajari sekarang wa iyakum. Nah ini ada di sini ya. Kata wa iyak. Wa iyaka dan kebaramu juga gitu kan. Iyaka untuk satu. Iyakum untuk banyak. Kalian laki-laki banyak tiga ke atas. Ini sudah masuk waktu maghrib. Cukupkan. Nanti dihafalkan ya. Dihafalkan dulu. Cara mengatakannya ya meraba dari satu. Huwa satu laki-laki terus. Nanti ketemu kalau kita dari berurutan tuh. Karena ini berurutan. Satu, dua, banyak. Satu, dua, banyak. Tapi ini laki perempuan. Ini yang dibicarakan. Ini yang dijak bicara. Ini yang berbicara. Seperti itu aja. Insya Allah mudah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.